بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Ustaz, saya mau tanya. Iya, kertas pertanyaan. Apakah mimpi itu bisa dipercaya? Tergantung mimpi seperti apa. Karena mimpi dibagi dua. Ada mimpi bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk lewat mimpi. Kalau pada para nabi itu sudah pasti wahyu. Pasti wahyu. Misal Quran surah ke-12 Yusuf, kan? Ayat 4 sampai dengan ayat 5-nya. Ya, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Ya, kami akan kisahkan kisah terbaik dalam Al-Qur'an. Perhatikan, apa kisah terbaiknya? Ketika Yusuf berkata pada bapaknya. Lihat kalimatnya, ya abati inni ra'aitu fil manami, inni ra'aitu, ya, ahada ansyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya lihat dalam mimpi 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud pada saya. Ketika disampaikan mimpi itu, ayahnya tahu ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi bermimpi itu umumnya wahyu yang turun kepadanya. Dan bapaknya tahu kedudukan anak ini akan lebih tinggi daripada bapaknya. Kenapa? Karena simbol matahari itu untuk ayah, bulan untuk ibu. Makanya antum coba dipelajari, itu bahasa Quran ketika memilih diksi itu indah kalau belajar balaghah antum. Bersikaplah seperti matahari, dia terang. Yang cahayanya ada basah jemuran kemudian dipancarkan, dia bisa mengeringkan jemuran. Jadilah matahari yang ketika istri antum mengalirkan air mata di pipinya, antum yang mengeringkannya. Keringkan dengan sikap antum, dengan kelembutannya. Ketika ada yang mengganggu, sengat gangguan itu. Sehingga keluarga mendapatkan ketentraman dalam kebaikan. Jadi cahaya antum pelita di rumah. Terangi dengan kebaikan antum. Terangi dengan pimpinan antum. Jadi manfaat antum seperti matahari, didapatkan manfaat dalam kehidupan. Matahari. Ibu sebagai bulan. Indah. Cahayanya tidak terlampau panas, tidak terlampau terik, tapi enak dipandang. Coba lihat keluar malam-malam, ketika bulan dengan cahaya memancar di pertengahan, kan indah. Makanya seorang perempuan itu ketika dilihat suaminya tampak dalam keadaan keindahan, anaknya lihat tampak indah. Bukankah Nabi melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah kegelisahannya? Rembulan. Ibu jadi bulan, suami jadi matahari. Bulan penuh dengan kelembutan, hadir kelembutan. Suami gelisah, ada kalimat menenangkan. Al-Bukhari nomor hadis 4-5 dari Jabir bin Abdullah. Nabi gelisah, datang ketika menerima wahyu surah Al-Mudathir itu gelisah karena datang malaikat langsung melihat dalam wujud aslinya. Turun dari Gua Hira siang-siang, Pak, siang-siang, belum pernah lihat malaikat dalam wujud aslinya. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menyamar jadi laki-laki, kelihatan manusianya, wujud manusia. Ini tidak. Jadi katanya bisa seperti lihat makhluk antara langit dan bumi duduk begini. Ya Muhammad, Masya Allah. Gak usah Nabi lah, antum keluar dari sini siang-siang jam 2:30. Jadi siapa yang manggil? Tom, enggak. Bukan, kanan kosong, kiri kosong, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, makhluk begini, jubah putih, rambut agak panjang. Jadi coba apa respon antum? Gak bisa, lari antum, lari. Wah, Masya Allah, Nabi begitu. Faraun ibtu minhu. Saya merasakan takut, jadi takut itu wajar. Yang tidak wajar larut dalam ketakutan. Ru'iba itu sampai bulu kuduknya naik. Jadi beliau langsung meninggalkan tempat itu, menuju rumahnya. Begitu dibuka pintu rumah, Sayyidah Khadijah, rembulan bu, melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Wajah istri, matahari. Wajah istri, rembulan. Begitu dilihat, indahnya, tatapannya, keteduhannya. Suami gelisah, lihat istri teduh, setengah kegelisahan hilang. Sayyidah Khadijah rembulan. Begitu mendengar kalimatnya, Masya Allah, kata Nabi, zambiluni, zambiluni, selimuti saya, selimuti saya. Begitu diselimuti, kata Sayyidah Khadijah, zambilkan ini, lima marah. Suamiku sayang, kau itu orang baik. Kau suka bantu orang. Kau menyambung silaturahim, rahmatullah. Kau tidak punya musuh. Yakinkan pada jiwamu, aku bersamamu dalam suka dan duka. Ada rembulan. Begitu kalimat meluncur, tenang hati, kegelisahan hilang. Maka turunlah wahyu, ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu rembulan. Ini kadang-kadang ditukar. Suami jadi bulan, istri jadi matahari. Repot tuh. Ada istilah suami takut istri, oh, suami begini, istri begini. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Luar biasa. Kadang-kadang saya lawan mana. Allah kuat. Saya nggak pernah nonton tuh anak-anak. Cuman kadang-kadang suka dengar anak-anak. tak lewat dari masjid keluar. Pak Ustaz, dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Luar biasa. Antum ibu-ibunya tuh ngasih tipi sama anak-anak gitu. Ya,